Kita ulangi ya dari pembahasan tentang kai yang kemarin sempat tertunda. Dari waqad afada. Waqad afada kalamuhu anna kai harfun mushtarakun bainan nasibati wal jarati wa huwa madhhabul jumhuri. Dan ucapan musannif memberikan faedah bahwasanya kai adalah huruf yang dipersekutukan antara huruf yang menasobkan dan yang mengejarkan. Dan itu adalah madhabnya jumhur an-nuhah. Wa tata'ayyanu lil masdariyah in sabaqatha lam, dan mesti an untuk masdariyah apabila didahului oleh lam. Contohnya likai la ta'saw. Jadi kai di sini masdariyah nasibah dan fi'il mudhari setelahnya ta'saw itu mansub dengan kai. Li'alla yadkhul al-jar, mengapa apabila dimasuki oleh lam kemudian kainya dibawa kepada al-masdariyah dan an-nasibah. Li'alla yadkhul al-jaru 'ala al-jari, agar jangan sampai huruf jar masuk kepada huruf jar yang lain. Nah itu. Wa tata'ayyanu lit-ta'lil in dhaharat an al-masariyatu ba'daha, dan mesti kainya untuk ta'lil ya apabila muncul setelah kai an al-masariyah. Contohnya jituka kai an tukrimani. Ya, jituka kai an tukrimani, meskipun sebelumnya disebutkan ya bahwasanya dimunculkannya an setelah kai bagaimana? Ya. Khas fi syi'r, khusus pada syair seperti lisanaka kaiman taghurra. Kemudian awil lam ataupun muncul lam sebelum kai, maka dibawa kainya kepada apa? Ta'liliyah. Contohnya jituka likai tukrimani. Jituka likai tukrimani. Antum lihat di situ ada penjelasannya pada syahid. Pada syahid antum dapati di situ likai ma'an fa'innaka yajuzu an takun masdariyah fatakun an mu'akkidah laha wa dhalika bisababi taqaddumi allam adala ala ta'lil allati ishtaratuh. Ya, kemudian wa yahtamil juga an yakuna kai ta'liliyah mu'akkidah lilami fayakunu as-sabiq huwa an. Jadi kalau sebelumnya lam berarti kayaknya apa? Ta'liliyah juga. Ya. Cuma didatangkan untuk mentaukid dalam ta'lil sebelumnya. Sehingga pada contoh tadi, jitu kali kai tukrimani. Jadi kai itu adalah mentaukid dalam ta'lil. Keduanya mengandungi ataupun menunjukkan makna ta'lil. Kemudian fi'il mudhari setelahnya, tukrimani itu masuk dengan an apa? Mudmarah. An mudmarah. Ujuban. Ba'daha. Nah, jadi kainya untuk taukid bagi lam. Lam ta'lil, sama-sama keduanya mendukung ta'lil. Ya, berkumpul di sini diperbolehkan karena kai untuk mentaukid lam. Ju'ituka likai tukrimani, sehingga fil mudhari setelahnya tukrimani itu mansub dengan an mudmarah wujuban. Idh la yajuzu ja'luha hina idzin masdariyah, karena ketika itu ya ketika itu apa? Ketika muncul annya setelah kai ataupun ketika kainya didahului oleh lam, tidak boleh untuk menjadikannya sebagai masdariyah. Fa'in lam tazhar an ba'daha wala sabaqatha lam, apabila tidak muncul an setelah hatta, tidak pula kai didahulu oleh lam. Ya, awujida ma'an, ataupun didapati keduanya. Didapati keduanya itu apa? An, ya sebelumnya ada apa? Lam. Maka boleh padanya dua perkara. Ya. Saya ulangi, apabila tidak muncul an setelahnya dalam kondisi sebelumnya tidak didahulu oleh lam, atau didapati kedua-duanya, ada an setelah hatta ya, dan sebelum hatta, ada an setelah kai dan sebelum kai ada lam, maka boleh padanya dengan dua sisi, masdariyah dan ta'liliyah. Contoh kaila yakuna dulatan. Kaila yakuna dulatan. Ya. Kaila yakuna dulatan. Ini contoh yang apa? Contoh yang boleh dengan dua sisi. Karena apa? Karena tidak ada setelah kainya apa? An. Dan sebelum kainya tidak ada apa? Lam. Boleh anda menjadikan kainya kaya apa? Masdariyah. Dengan apa? Menakdirkan lam ta'lil. Berarti sebelumnya. Atau anda menjadikan kainya sebagai kai jarrah. Yaitu dengan apa? Menakdirkan fi'il mudhari yang setelahnya mansub dengan an. Mudmarah wujuban. Kemudian contoh yang terkumpul dua-duanya, ada annya dan juga ada apa? Kainya, yang dengannya boleh dengan dua sisi. Aradtu likai ma'an tatira bi qirbati fatatruka hashannan bi baida'a balqa'. Di sini berkumpul antara an dengan lam. Setelah kai ada an, dan sebelum kai ada lam. Ini boleh dengan dua sisi. Bisa dijadikan kainya sebagai masariyah ataupun jarah. Ya. Kalau masariyah, berarti bagaimana? Aradtu likaima, berarti annya apa? Taukid ya. Ya, kalau dia kainya sebagai jarah, berarti taukid bagi lam ya. Kalau sekarang kainya sebagai masariyah, berarti annya yang menjadi taukid ya. Aradtu likaima an tatira biqirbati. Saya ingin agar engkau terbang membawa kirbah, tempat air yang terbikin dari kulit domba. Fatatruka hasanan, dan engkau tinggalkan yang telah rusak dari kirbah. Tibaida balqa, di padang pasir yang namanya balqa. Ataupun balqa apa namanya tadi? Khaliyah, di padang pasir yang kosong dari manusia. Nah itu. Warabi, kemudian penasob yang keempat yang dia menasobkan dengan sendirinya. Setelah apa saja? Yang pertama an, lan, terus kai dan idan yang terakhir. Warabi idan. Saya agak telat, jadi insya Allah bacanya nanti ya. Setelah saya baca. Apa sudah siap baca? Sudah giliran, sudah baca, apa cepat. Qala musannifu rahmatullah, idan in sudirat fi awalil kalami وكان الفعل بعدها مستقبلا وكان متصلا بها او منفصلا عنها بالقسم او بالنافيه نحو اذا اكرمك واذا والله اكرمك واذا لاجيك واذا والله اكرمك اكرمك واذا لاجيك جوابا لمن قال انا اتيك وتسمى حرف جواب وجزاء. Qala syari wa rabi'u mimma yansibul mudari'a bi nafsihi idan hakadha rasamaha ba'duhum bin nuni wa lasahu rasmuha bil alifi kama yuqafu 'alayha lakin qala ibn anqa al mukhtaru khilafan lil jumhuri an taktuba fi khairil qur'ani bin nuni wa biha yuqafu 'alayha intaha ay wa amma fil qur'ani fal mutaba' rasmul mushafil imami wa hiya harfun basitun لا مركب من إذ وأن وهي غير مختصة بالمضارع ولكن الأصح أنها ناسبة له بنفسها لا بأن مضمرة وقد ذكر المصنف قهيره لعملها النسب ثلاثة شروط الأول إن صدرت في أول الكلام الذي وقع جوابا للكلام قبلها لأنها حينئذ في أشرف محالها فإن وقعت حشوا في الكلام بأن اعتمد ما بعدها على ما قبلها أهملت وذلك في ثلاثة مواضع أهدها أن يكون ما بعدها خبر أما قبلها نهو أن إذا أكرمك الثانية أن يكون ما بعدها جوابا لشرط قبلها نهو إن تأتني إذا أكرمك الثالثة أن يكون جواب قسم قبلها نهو والله اذا لا اخ لا اخرج وقال الشاعر لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وامكنني منها اذا لا اكيلها لان تقدير والله لئن فان كان سابق عليها واوا او فاء جاز النصب باعتبار ان ما بعد العاطف جمله مستقله والفعل فيها بعد اذا غير معتمد على ما قبلها والرفع باعتبار كون ما بعد العاطف من تمام ما قبله والغالب الرفع وبه قرأ سبعة في قوله تعالى وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا وقوله تعالى وإذا لا يؤتون وشرط ثاني مذكور في قوله وكان الفعل بعدها مستقبلا قياسا على بقية النواسب فإنها لا تعمل في الحال fayajibu rafu fi nahwi idzan tasduq. Jawaban liman qala ana uhibbu Zaidan annahu halun wa la madkhala lil jazai fil hali. Li'annahu halun wa la madkhala lil jazai fil hali. Warabi'u idzan in sadarat fi awwalil kalam. Di situ sudirat. Ya. Di sana kalau bi'a. Wa kana al-fi'lu ba'daha mustaqbalan wa muttasilan biha aw munfasilan 'anha bil qasami aw bila nafiyah. Nahu idzan ukrimaka wa idzan wallahi ukrimaka wa idzan la aji'aka jawaban liman qala ana atika wa tusamma harfa jawabin wa jazain. Dan yang keempat idzan, apabila dia berada di awal kalam. Wa kana al-fi'lu ba'daha mustaqbala. Di sini disebutkan syarat-syaratnya agar fi'il mudhari setelah idzan dinasabkan. Yang pertama, agar dia ditempatkan di awal kalam. Idza in suddirat fi awwalil kalam. Apabila dia ditempatkan di awal kalam. Yang kedua, wa kana al-fi'lu ba'daha mustaqbalan. Dan fi'il yang datang setelahnya mustaqbala, menunjukkan masa yang akan datang. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wa muttasilan biha. Dan fi'il bergandengan dengan idzan. Au munfasilan anha bil qasami au bila, ataupun dipisahkan. Ya, antara fi'il dengan idzan tapi dengan qasam ataupun dengan la nafiyah. Contoh idzan ukrimaka, idzan wallahi ukrimaka, idzan la aji'aka. Ketiganya idzan ukrimaka, idzan wallahi akramak, ukrimaka, idzan la aji'aka, ini sebagai jawaban dari orang yang berkata ana atika, saya akan datang kepadamu, maka bisa engkau jawab dengan salah satu dari tiga jawaban ini. Idzan ukrimaka, atau idzan wallahi ukrimaka, atau wa idzan idzan la aji'aka. Wa tusamma harfa jawabin wa jazain, dan idzan disebut dengan huruf jawaban dan huruf balasan. Nah, kita lihat sini penjelasannya dari Syarih rahimahullah. Warabi'u mimma yansibul mudhari'a bi nafsihi, yang keempat dari apa yang dia menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya adalah idzan. Hakadza rasamaha ba'dhum bin nun, demikian ditulis oleh sebagian mereka ahli nahwu, yaitu dengan nun idzan. Wal ashah rasmuha bil alif, kata Syarih, yang lebih sahih adalah ditulis dengan alif idzan. Ya, setelah za alif. Kama yuqaf 'alaiha, sebagaimana diwaqafkan dengan alif idza. Waqafnya dengan alif, maka katanya penulisannya juga dengan alif. Lakin qala Ibnu Anqa al-Mukhtar khilaf lil jumhur. Kata Ibnu Anqa, hanya saja dikatakan oleh Ibnu Anqa yang terpilih adalah apa yang menyelisih pendapat jumhur, yaitu an tuktab fi ghairi al-Qur'an bin nun. Ditulis pada selain Al-Qur'an dengan nun. Ya, wa biha yuqaf 'alaiha. Ya. Ditulis pada selain Al-Qur'an dengan nun. Ditulis pada selain Al-Qur'an dengan nun. Wa biha yuqaf 'alaiha, dan dengan nun diwaqafkannya idzan, berarti ya. Kata Ibnu Anqa al-Mukhtar, ya, khilafan lil jumhur, berbeda dengan pendapat jumhur. Pendapat jumhur apa? Ditulis dengan alif. Ya. Tapi kata Ibnu Anqa yang terpilih adalah pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur, yaitu ditulis pada selain Al-Qur'an dengan nun. Wa biha yuqaf 'alaiha. Dan dengan nun idzan dibaca padanya ketika waqaf. Yaitu ketika waqaf dibaca dengan nun. Intaha. Wa amma intaha, ya, selesai ucapannya Ibnu Anqa. Ai wa amma fil Qur'an fal muttaba' rasmul mushaf al-imam wa hiya harfun basitun. Adapun dalam Al-Qur'an, maka yang diikuti adalah rasm penulisan mushaf al-imam, yaitu mushaf atau rasm Utsmani. Bagaimana tulisannya dalam Al-Qur'an? Idzan dengan nun atau tanwin? Alif dengan alif, ya. Sifat ini. Jadi kata jumhur, idzan itu ditulis dengan alif sebagaimana dia diwaqafkan dengan alif. Tapi kata Ibnu Naqqa yang rajih adalah tidak seperti itu. yaitu agar dia ditulis dengan nun dan diwakafkan dengan nun kecuali dalam mushaf, karena dalam mushaf itu hanya sifatnya ikut, ya, sunnah mutabah, diikuti baik dalam penulisan ataupun bacaannya. Wahia harfun basitun la murakkabun, dan dia idzan adalah huruf basit. Apa terjemahannya yang pas? La murakkab, bukan murakkab. Hah? Huruf yang apa? Ada enggak? Bukan murakkab. Huruf yang tunggal gitu ya. Ya, bisa jadi. Bukan murakkab. Bukan murakkab dari id dan an. Wahia khairu mukhtasah bil mudari', dan dia idzan tidak dikhususkan untuk fil mudari'. Walakin al ashah annaha nasibatun laha fi nafsiha la bi an mubmarah. Hanya saja idzan yang lebih sahih bahwasanya idzan menasabkan fil mudari' dengan sendirinya, bukan dengan an mubmarah. Wa qad dzakara al musannif ka ghairihi li 'amaliha an nasba thalathata syurutin, dan musannif menyebutkan sebagaimana ahli nahwu yang lain, ya, menyebutkan agar idzan beramal nasab, menyebutkan tiga syarat agar idzan beramal menasabkan, ya. Syarat yang pertama, in suddirat fi awalil kalam, apabila dia ditempatkan di awal kalam. Alladzi waqa'a jawaban li kalamin qablaha, yang mana dia jatuh sebagai jawaban kalam sebelumnya. Li'annaha hina idzin fi asyrafi mahaliha. Mahaliha dengan alif ya, bukan mahaliha. Panjang ya, mahaliha ya. Berdengar ya, mahal. Karena dia ketika itu berada pada tempatnya yang paling mulia, sehingga dia dinasobkan atau menasobkan, karena dia ditempatkan di awal. Jadi tempat yang paling mulia bagi idzan adalah ketika ditempatkan di awal. Karena dia dimuliakan, maka dia menasubkan. Fa in waqa'at hashwan fil kalami, apabila dia jatuh di tengah kalam, menjadi sisipan bagi kalam ataupun disisipkan dalam kalam atau di tengah kalam. Bi an i'tamada ma ba'daha 'ala ma qablaha, apa itu batasannya dikatakan idzan itu berada di tengah kalam? Batasannya idzan dianggap sebagai kalimat yang di tengah kalam adalah apabila kalimat yang setelah idzan itu bersandar, bergantung pada yang sebelumnya. Bi an i'tamadat ma ba'daha 'ala qablaha. Sebentar. Ya, jawabannya. Uhmilat. Fa'in waqwat hasyon fil kalam bi'an i'tamadat ma ba'daha ala qabla ihmilat. Ini sisipan ini. Apabila an jatuh di tengah kalam. Kapan itu dikatakan idzan jatuh di tengah kalam? Apabila apa yang setelah idzan itu masih berkaitan dengan apa yang sebelum idzan. Ah, ketika itu, ketika dia berada di tengah kalam, uhmilat. Diihmalkan idzan, tidak diamalkan. Wadzalika fi thalathati mawadhi', terjadinya idzan di tengah kalam itu di tiga tempat. Yang pertama, an yakuna ma ba'daha khabarun amma qablaha, ketika yang setelah idzan merupakan khabar bagi yang sebelum idzan. Berarti kan di sini idzan berada di tengah-tengah dari dua kata yang satu sama lainnya saling berkaitan. Yang setelah idzan berkaitan dengan yang sebelum idzan. Contohnya, ana idzan ukrimuka. Ana idzan ukrimuka. Misalkan sa'azuruka ghadan insyaallah. Dijawab ana idzan ukrimuka. Di sini idzan tidak diamalkan. Kenapa? Karena dia berada di tengah-tengah antara apa? Mubtada dan khabar. Dan khabar tentunya bersandar kepada mubtada. Atsaniyah yang kedua, an yakuna ma ba'daha jawaban li syartin qablaha. Agar apa yang setelahnya, setelah idzan, itu merupakan jawaban bagi syarat sebelum idzan. Maka ketika itu dia juga tidak diamalkan. Contohnya, intatini idzan ukrimka. Di sini dijazmkan. Karena sebagai apa? Jawab syarat terin. Ya. Intatini idzan ukrimka. Ya. Di sini idzan, ya, setelah idzan merupakan jawaban. ukrimka merupakan jawaban dari apa yang sebelum idzan. In ta'tini idzan ukrimka. Asalisa yang ketiga, an yakuna jawab qasamin qabla, agar idzan sebagai jawaban dari qasam sebelumnya. Wallahi idzan la akhruju, demi Allah kalau demikian saya tidak akan keluar. Di sini idzan berada di tengah-tengah antara jawabul qasam la akhruj dengan qasam wallahi, maka dia tidak diamalkan pula. Wa qaulu syair, wa qaulu syair la in 'ada li Abdul Aziz bimithliha wa amkanani minha idzan la aqiluha. Ya, aqiluha atau uqiluha. Kalau uqiluha dari aqala yuqilu. Kalau aqiluha berarti dari qala yaqilu. Seandainya Abdul Aziz seorang penguasa mengembalikan kepadaku dengan yang semisalnya, memberikan kepadaku pilihan yang berikutnya, wa amkanani minha idzan la aqiluha, kemudian dia memberikan kesempatan bagiku untuk memilih, idzan la aqilaha ataupun la uqila, kalau demikian saya tidak akan meninggalkannya, menyia-nyiakannya. Di sini idzan la aqiluha disebutkan di dalam itu maknanya, wallahi inna in mannani Abdul Aziz maratan thaniyah la atlubu ghayra talabati al-ula wa hiya al-kitaba lah wal musyawarah li fi jami' umuri. Jadi penyair ini sempat disanjung oleh penguasa tersebut yaitu Abdul Aziz karena dia bagus ya dalam syair, tapi dia meminta jabatan tertentu yang itu tidak disukai oleh penguasa tadi. Maknanya wallahi, demi Allah, kata penyair, in mannani Abdul Aziz, andainya Abdul Aziz memberikan kepadaku kesempatan untuk kedua kalinya ya untuk menduduki satu jabatan, la atlub ghayra talabati, saya tidak akan meminta selain permintaan saya yang pertama, yaitu agar aku menjadi sekretaris dia ya, dan juga sebagai orang yang dimintai pendapatnya pada segala urusannya. Di sini makna la aqiluha la taraktuha wa la arudduha, saya tidak akan meninggalkannya, saya tidak akan menolaknya. Kemudian ya jelas di sini ada idzan ataupun idzan di sini tidak diamalkan. Ya, idzan tidak diamalkan. Karena jumlah jawaban la aqiluha itu jawabul qasam. Ya. Mana qasamnya? Iya, ada lam itu waqi'ah di jawabul qasam. Ya, wallahi. Ya. La in 'ada li Abdul Aziz bimithliha wa amkanani minha idzan la aqiluha. Jadi lam di situ adalah al-lam, lam allati waqa'at jawaban ya qasamin muqaddar, takdirnya wallahi. Kemudian li'anna takdir wallahi la'in, karena takdirnya adalah wallahi la'in, ada ini buang, tercukupkan dengan lam di sini la'in. Fa'in kana sabiq alaiha wawan awfa'an jaza nasbu bi'tibari anna ma ba'da al-atif jumlatun jumlatun mustaqillatun wal fi'lu fiha ba'da idzan ghairu mu'tamad 'ala ma qablaha wal rafa' bi'tibari kauni ma ba'da al-'atif min tamami ma qablaha wal ghalib ar-rafu' bihi ar-rafu' bihi qira'a sab'ah fi qouli ta'ala wa idzan la yalbasuna khilafaka illa qalilan. Apabila yang mendahului idzan adalah, apabila yang mendahului idzan adalah wawu ataupun fa, boleh untuk idzan menasubkan bi i'tibari anna ma ba'da al-'atif jumlah mustaqillah, karena memandang bahwasanya apa yang setelah huruf 'athaf wawu ataupun fa adalah jumlah tersendiri. Wal fi'lu fiha ba'da idzan ghairu mu'tamid 'ala ma qablaha, dan fi'il ya padanya yang datang setelah idzan itu tidaklah bersandar kepada yang sebelumnya. Ya boleh pula rafa', boleh pula rafa'. Ya jaza nasbu wa rafa'. Kalau nasab karena ya memandang bahwasanya apa yang setelah huruf ataf itu jumlah mustaqillah. Tidak berkait dengan yang sebelumnya. Boleh pula merafa'kan bi'tibari kauni ma ba'dal atif min tamami ma qablah, karena memandang bahwasanya jumlah yang setelah huruf ataf itu merupakan kesempurnaan dari yang sebelumnya. Wal ghalib arfa', tapi umumnya adalah dengan rafa'. Dengan rafa' ini dibaca dalam qira'ah sab'ah. Pada contoh firman Allah Ta'ala, wa idzan la yalbathuna khilafaka illa qalila. Di sini ada idzan didahului oleh wawu. Ya, wa idzan la yalbathuna, dan dirafa'kan fi'il mudhari setelahnya. Karena memandang bahwasanya jumlah yang setelah idzan masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Kalau dinasabkan berarti dianggap ini jumlah mustaqillah. Wa qawluhu ta'ala wa qawlihi ta'ala fa idzan la yu'tuna. Faidan la yutuna an-nasa naqira, itu ya. Jadi kalau idzan didahului oleh wawu ataupun fa, boleh dengan dua sisi nasab ataupun rafa', yang umum adalah dengan apa? Dirafa'kan. Karena menganggap bahwasanya yang setelah idzan masih berkaitan dengan yang setelahnya atau yang sebelumnya, ataupun diathafkan kepada yang sebelumnya. Boleh pula ya nasab, tapi itu lebih sedikit. Karena menganggap jumlah yang setelah idzan adalah jumlah mustaqillah ya, dari yang sebelumnya. Wa syartu tsani, syarat yang kedua. Ini sudah dibaca ini ya. Syarat yang kedua agar idzan beramal setelah yang pertama apa tadi? Agar idzan diletakkan di awal ya jumlah. Syarat yang kedua, wa kana al-fi'lu ba'daha mustaqbalan, agar fi'il setelah idzan menunjukkan masa yang akan datang. Mengapa demikian? Qiyasan ala baqiyati nawasib, karena mengiyaskan kepada penasib-nasob yang lainnya. Fa innaha la ta'mal fil hal, karena penasob-nasob yang lainnya tidak bisa beramal untuk waktu sekarang. Fa yajib rafa', sehingga wajiblah rafa' pada contoh idzan tasduku. Apabila ini didatangkan sebagai jawaban dari orang yang berkata ana uhibbu Zaidan, saya cinta kepada Zaid. Idzan tasduq, kalau demikian kamu jujur. Nanti apa sekarang? Jujurnya. Sekarang, nanti jujur yang enggak pas. Maka di sini fi'il mudhari setelah idzan dirafa'kan karena dia menunjukkan waktu sekarang, bukan yang mendatang. Ya. Idzan tasduq sebagai jawaban atas orang yang berkomentar ana uhibbu Zaidan. Kalau demikian kamu jujur, bukan kamu akan jujur, ya kan? Nah, ini syarat yang kedua hilang, maka tidak beramal. Tetap dia dikatakan sebagai harfu jawab juga. Meskipun tidak dikatakan sebagai apa? Harfu jaza. Li'annahu hal. Kenapa di sini wajib rafa'? Li'annahu hal, karena di sini tasduq untuk hal, untuk sekarang. Wala madkhala lil jaza fil hal, dan tidak ada tempat masuk bagi balasan untuk masa sekarang. Nih. Saya cinta kepada Zaid. Kalau mungkin kamu jujur. Telah jujur gitu, enggak ada balasan. Tapi kalau idzan utika misalkan malan, baru nanti kan ada balasannya. Nanti balasan tuh. Yang namanya balasannya nanti. Iya kan? Bukan sekarang. Wa tsalits, syarat yang ketiga dari beramalnya idzan adalah, ini sudah dibaca ya. Hah? Belum. Belum. Sebelum dilanjut barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada yang masih kurang jelas. Silakan. Yang baca, paham enggak yang baca? Paham. Tadi yang kelirunya baca, yang ada yang keliru enggak bacanya? Ada yang keliru enggak bacanya? Ada ya? Ya diperhatikan itu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau enggak ada silakan dilanjut. Mau sama yang baca atau ganti? Sampai sebelum wal waw, wal fa, wa thumma ya. Panjang ya. Ini yang pasal itu Yang mana? Yang nimatan atau di syarah? Mana? As-salisah. Oh itu ya, anya guna jawab qasam yang qablaha. Ini tanya apa? As-salisa an yakuna jawaba qasamin qablaha. Ya. Oh ya, izan berarti ya. An yakuna, oh ya, an yakuna jawaba qasam. Apa di sini? Fil mudhorinya ya. Atau apa di sebelumnya coba. Wa dzalika fi thalathati mawadhi'. Tuh. Disebut di sebelumnya fa in waqa'at hashwan fil kalam bi an i'tamada ma ba'daha ala qablaha uhmilat wa dzalika fi thalathati mawadhi'. Dianggapnya ataupun ya dijadikannya izan di tengah-tengah itu apabila dia berada di antara dua kalimat yang sebelumnya masih bersandar kepada yang setelahnya. Itu di tiga tempat katanya. Ma ba'daha seperti kembali ma ba'daha an yakuna ma ba'daha jawab qasam qablaha gitu. Jadi yang ketiga adalah agar ma ba'daha apa yang setelah izan, apa yang setelah izan. Apa yang setelah izan itu sebagai jawaban dari qasam sebelumnya. Ya. Contohnya intak tin idan ukrimka. Jadi ukrimka di sini sebagai jawaban dari apa? Intak tin itu. Jadi ma ba'daha. Kembali ke bahasa sebelumnya bi an i'tamara ma ba'daha gitu kan. Bi an i'tamara ma ba'daha ala qablaha. Jadi ma ba'da idan di sini. An yakuna ma ba'da idan jawab qasam qablaha. Agar apa yang setelah idan merupakan jawaban dari qasam sebelumnya. Ya. Hah? Yang mana? Aqiluhanya. Oh, sebagai jawab qasam berarti. Jawab qasam. Tadi kan sebutkan jawab qasam qablaha tuh. Hanya guna jawab qasam qablaha. Agar apa yang setelah izan merupakan jawab qasam bagi yang setelahnya. Jadi jawab qasam yang setelahnya itu. Jadi sini enggak ada. Enggak ada itu syaratnya, enggak ada. Sebutkan di sini juga jawab qasam. Antum lihat di situ syahidnya laqiluha jawab qasam. Enggak ada jadi jawab syarat enggak ada. Atau mungkin dua-duanya. Ah, di sini ada ini. Sebutkan dalam i'rabnya. Jawab syaratnya mahdzuf. Jadi jawab syaratnya mahdzuf. Sudah ditunjukkan oleh jawab qasam yang sama berarti. Iya. Jadi sama kandungannya, cuma di situ mahdhuf jawab syaratnya dari izannya mahdhuf. Karena sudah ditunjukkan oleh jawab qasam. Ya, pada contoh tadi lain adali Abdul Aziz bimithliha wa amkanani minha idan laqiluha itu bukan jawab syarat dan jaza bagi izan. Tapi itu jawab qasam. Adapun jawab syaratnya izan mahdhuf. Ya semakna dengan itu. Ya laqiluha juga. Kenapa tidak disebutkan? Karena sudah tercukupi dengan jawabul qasam. Iya. Silakan dibaca. Iya. Sampai itu. Sebelum al-waw wal-fa thumma. Bismillah. Qala syarih. Wa thalithu kaunuhu muttasilan biha au mufasilan anha bil qasami au bilan nafiyati. Fa in fasala bainaha wa bainal fi'lil mudhari'i bi ghairi ma dzukir uhmilat wa wajaba raf'ul fi'li ba'daha li dha'fiha ma'al fasli 'anil 'amali fiha fi ma ba'daha wa inna maghtafara al faslu bil qasami li annahu za'idun jia bihi litaukid jia bihi litakid falam yamna'in nasbu wa bilan nafiyati litanziliha manzilatal adami li anna nafiya kal juz'i minal manfiyyi nahwu idan ukrimuka nahwu idan ukrimaka hadha mithalu mastawfati syurut wa irabuhu idan harfu jawabin wa jazain wa nasbin ukrima fi'lun mudhari'un mansubun bi idan wa alamatu nasbihi fathu akhirih wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana wal kafu dhamirun muttasilun fi mahali nasbin maf'ulun bih wa idan wallahi ukrimaka hadha mithalul fasli bil qasami wa irabuhu idan harfu jawabin wa jazain wa nasbin wal alwawu harfu qasamin wa jarrin wa lafdul jalalati muqsamun bihi majrurun bil wawi wa alamatu jarrihi kasru akhirih ukrima fi'lun mudhari'un wa mansubun bi idan wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana wal kafu dhamirun muttasilun fi mahali nasbin maf'ulun bih wa idan la uji'aka hadha mithalul fasli bila nafiyati wa yurabuhu idan harfu jawabin wa jazain wa nasbin la nafiyatu la nafiyatun uji'a fi'lun mudhari'un mansubun bi idan wa alamatu nasbihi fathu akhirih wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana wal kafu dhamirun muttasilun fi mahali nasbin maf'ulun bih jawaban liman qala ana atika hadha muta'alliqun bil amthilati thalathati wa tusamma idan harfun jawabin harfu jawabin liwuqu'iha fi kalamin mujabin bihi kalamun akhar sawa'un awaqa'at fi sadrihi aw hashwihi aw akhirihi ghairi annaha la tunsubu illa an waqa'at fi sadrihi wa jazain li anna madmuna ma hiya fihi jaza'un limadmuni kalami akhar thumma ma dhakarahu al-musannifu min anna al-fasla bila nafiyati la yamna'u idan min amali nasbi kal-fasli bil-qasami huwalladhi soraha bihi ibn Hisham wa in uhmila dhakaraha kathiruna hatta innaha fatat tashil ala kathrati jamahu qala al-faqihi fi syarih al-qatri wa ghtafara ibnu bishad al-fasli bin nida wa ibnu usfur al-faslu bidhurfi wa shibhihi wa ila dhalika asyara ba'duhum haythu qala wa fihi aydan dhakara syuruti salatati a'mala idan idha atatka awalan wasakotta fi'lan ba'daha mustakbilan wahdar idha a'maltaha an tufsila illa bihalafin au nida'in au bila wafsil bidorfin au majrurin ala ra'i ibn usfurin ra'isin nubala wa in taji'a biharfi atfin au la fa'ahsin fa'ahsanul wajahaini an alla ta'mala intaha لكن الأصح أنه إذا فصل بينه وبين الفعل بغير القسم ولا النافية فإنها لا تنسب كما يفيده كلامه في الفواكه وثاني من قسمي النواسب ما ينسب الفعل مضارعا بإدمار أن بعدها الضمير عائد على معنى ما فكأنه قال الثاني من الأشياء التي تنسب المضارع بإدمار أن بعدها وهو قسمان لا ثالث لهما ما يدمر أن يقدر أن بعده جوازا ولو ظهرت في الكلام لا جاز وما يدمر أن بعده وجوبا وذلك لامتناع إظهارها فالأول خمسة أي من الحروف وهي لام كي أي اللام التعليلية وأضيفت إلى كي لأنها تخلفها في إفادة التعليل عند حذفها ويقال لها لام الجر لأن المصدر المنسبك من أن المدمرة والفعل مجرور بها لفظا وشروط جواز إدمار أن بعدها أمران الأول أن ألا تسبق بكون ماضي ناقص منفي وثاني ألا يقترن الفعل بلا نحو جئتك لأزورك فإن سبقت بالكون المذكور وجب إدمار أن بعدها كما سيأتي في لام الجهود وإن اقترن الفعل بلا النافية أو الزائدة وجب إدمار أن نحو لألا يكون للناس عليكم حجة بإدغام النون في لا نافية ونحو لئلا يعلم أهل الكتاب بإدغام النون في اللام الزائدة للتأكيد ثم لام كي تصدق بلام التأليل كقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ولام الحكمة نحو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بكسر نون الوقاية وإنما لم تكن هذه اللام لام تأليل لأن أفعاله سبحانه وتعالى منزهة عن العلل والأغراض ولام العاقبة وهي التي ما بعدها نكيد لمقتضى ما قبلها نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه إنما كان ليكون قرة عين لهم فصار عاقبة أمره عدوا ولام تأكيد وهي الزائدة وتأتي بعد فعل متعد والغالب وقوعها بعد أمر نحو وأمرت لأعدل بينكم أصله أمرت أن أعدل فزيدت اللام وأدمرت أن ومثله عند بعضهم نحو وأمرنا لنسلم لرب العالمين وإيرابه أمر فعل ماض مغير الصيغة وأنا ضمير في محل رفع نائب الفاعل لنسلم اللام مؤكدة ويجوز أن يقال فيها اللام لام تأليل على جهة المجاز كما يجوز ذلك في لام الحكمة والعاقبة نسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد اللام وإنما أدمرت أن بعد اللامات المذكورة ليكون حرف الجر داخلا على الاسم وفي المجيد لنسلم لام كي ومفعول أمرنا ثاني محذوف أي أمرنا بالإخلاص لكي ننقود وقال الزمخشري في تأليل لأمر أي قيل لنا أسلم لأجل أن نسلم وذهب ابن عطية إلى أنها زائدة وأن نسلم في موضع المفرد ونسبه إلى سبويه وليس كذلك بل الكسائي والفراء ذهب إلى أن لام كي تقوم في موضع أن في موضع أن في أردت وأمرت وأما سبويه وأصحابه فمذهبهم أن اللام تتعلق بمحذوف والفعل قبلها يراد به المصدر أي الإرادة للبيان والأمر للإسلام وهما مبتدأ وخبر وقيل اللام بمعنى الباء أي أمرنا بأن نسلم انتهى وذكر السامين الوجوه المذكورة وزاد وجها خامسا وهو أن اللام وما بعدها مفعول الأمر واقعة موقعا أي أنهما يتعاقبان تقول أمرتك لتقوم وأن تقوم انتهى. Di sini ada apa? I'rab ya dari bait syair antum Hasan baca. Di situ banyak faedahnya. Kemudian syarat berikutnya, syarat yang keberapa dari izan? Yang ketiga ya. Yang pertama agar dia ditempatkan di awal kalam. Yang kedua agar fi'il mudhari setelahnya menunjukkan masa yang akan datang dan yang ketiga muttasilan biha. Agar fi'il mudhari'nya bersambung dengan idzan ataupun dipisahkan dari idzan dengan sumpah ataupun la an-nafiyah. Fa in fusila bainaha wa bainal fi'il mudhari' bi ghairi ma dzukir uhmilat wa wajaba raf'ul fi'li ba'daha li dha'fiha ma'al fasli 'anil 'amal fima ba'daha. Apabila dipisahkan antara fi'il mudhari' antara idzan dengan fi'il mudhari dengan pemisah selain yang disebutkan dengan selain qasam ataupun la nafiyah, maka dia idzan tidak diamalkan. Apabila dipisahkan antara idzan dengan fi'il mudhari ya oleh pemisah selain yang telah disebutkan, maka idzan diihmalkan, tidak diamalkan, dan wajib fi'il mudhari setelahnya dirafa'kan. Kenapa? Lidhafiha ma'al fasli 'anil 'amali fi ma ba'dah, karena lemahnya idzan ketika dipisahkan dengan fi'il mudhari-nya, lemah dia dari beramal pada apa yang setelahnya. karena lemahnya idzan dengan adanya pemisah tersebut untuk bisa beramal pada yang setelahnya. Wa inna mautufiro al-faslu bil qasami li'annahu zaidun ji'a bihi lit'akid, hanya saja dimaafkan pemisah dengan qasam ya, karena qasam itu tambahan yang didatangkan untuk sekedar ta'kid sehingga tidak mengganggu dan tidak melemahkan amalannya idzan. Karena qasam didatangkan untuk tambahan, didatangkan untuk ta'kid. Falam yamna' an-nasba, sehingga tidaklah ya. Falam yumna' an-nasb, tidaklah terhalang nasab. Ataupun falam yamna' an-nasab, sehingga dia qasam tidaklah menghalangi nasabnya idzan ataupun amalan idzan untuk menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Wa bil an-nafiyah ya, juga dimaafkan apabila dipisahkan antara idzan dengan fi'il mudhari'nya dengan la an-nafiyah. Kenapa? Litanziliha manzilatal adam, karena la an-nafiyah diposisikan pada posisi ketiadaan. Lianna nafikal juz'i minal manfi, karena yang namanya penafi, penafian ya, huruf-huruf nafi ataupun penafian, kal juz'i minal manfi, seperti satu bagian dengan sesuatu yang dinafikan ya. La yakumu, tidak berdiri ya, seperti satu bagian gitu. Ini yakum, Muhammadun yakum, wa Ahmad la yakum ya. Jadi nafi dengan sesuatu yang dinafikan seperti satu bagian. Nahu, contoh idzan ukrimaka. Hadza mithalun mithalu ma istawfat asyuruta. Inilah contoh yang memenuhi syarat-syarat yang tersebut di atas. Ya, 4 syarat ya. Wa i'rabuhu, i'rabnya idzan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Ukrima fi'lun mudhari'in mansub idzan wa 'alamatu nasbihi fathu akhirih wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiru ana. والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به واذا والله اكرمك هذا مثال الفصل بالقسم. Ini contoh adanya pemisah dengan qasam. I'rabnya idzan harfu jawabin wa jazain wa nasbin wal wawu harfu qasamin wa jarrin. Jadi wawu qasam itu juga sama termasuk huruf jar. Wa lafdzul jalalah muqsam bih, zat yang dijadikan sebagai sumpah. Majrurun bil waw, dijarkan oleh waw. Wa alamatu jarhi kasru akhir. Ukrima fi'il mudhari'un mansub bi idzan wa fa'il mustatirun fihi wujuban taqdiru ana wal kaf dhamir muttasil fi mahalli nasbin wa fa'ulun bih. Wa idzan la ji'aka. Hadha mithalul fasli bila an nafiyah. Ini contoh pemisah dengan la nafiyah. I'rabnya idzan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Tiga namanya ya. Harfu jawabin wa jazain wa nasbin, tapi terkadang nanti sekedar dia harfu jawabin saja. La nafiyah aji'a fi'lun mudhari'un mansub idzan wa 'alamatu nasbihi fathu akhirih wa fa'ilun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana wal kaf dhamir muttasil fi mahalli nasbin wa fa'ulun bih. Ini jelas insyaallah ya rabbi. Jawaban liman qala ana atik, jawaban liman qala ana atik. Tiga kalimat tadi, idzan ukrimaka, idzan wallahi ukrimak, kemudian juga apa yang terakhir, idzan la aji'ak, ini sebagai jawaban dari orang yang berkata ana atik, saya akan datang kepadamu. Hadza muta'alliq bil amtsilah ats-tsalatsati. Dari ana atik ya, ini berkaitan dengan apa, tiga contoh di atas tadi. Jadi ketika ada seorang yang berkata ana atik, maka jawabannya salah satu dari tiga tadi. Idzan ukrimaka, idzan wallahi ukrimaka, idzan la aji'aka. Ya, kalau kamu sudah datang ya saya tidak datang rumah kamu gitu. Jadi jawaban ini berkaitan dengan tiga contoh tadi. Ataupun tiga jawaban tadi berkaitan dengan pertanyaan ataupun ungkapan orang yang mengatakan ana atik. Wa tusamma idzan harfa jawabin, dan idzan disebut dengan huruf jawaban. Huruf jawab. Liwuqu'iha fi kalamin mujabin bihi kalamun akharu. Karena dia idzan jatuh pada kalam yang dijawab dengannya, kalam yang lain. Apa ya rabnya kalamun? Naibul fa'il dari mujab. Jadi idzan disebut dengan huruf jawaban karena jatuhnya idzan pada kalam yang dijawab dengan kalam ini, kalam yang lain. Sawa'un awaqa'a fi sadri aw hashwi. aw akhiri, sama saja apakah idzan jatuh di awal jumlah, di tengahnya atau di akhirnya, tetap dia disebut dengan apa? Harfu jawabin. Wa yara annaha la tansib illa in waqa'at fi sadri, hanya saja idzan tidak menasobkan, tidak dikatakan sebagai harfu jawabin kecuali wa nasbin, tidak dikatakan sebagai harfu nasbin kecuali apabila dia jatuh di awal kalam. Wa jazain, dan juga disebut dengan huruf jaza, li'anna madmuna ma hiya fihi jaza'un limadmun limadmuni kalamin akhar. Idzan disebut dengan huruf jaza karena apa yang dikandungi oleh kalimat yang ada idzannya di situ, apa yang dikandungi pada kalimat yang idzan ada di tengah-tengahnya merupakan balasan ya dari kandungan kalam sekalam lainnya. Seperti tadi ya, ada orang yang mengatakan ana atik, antum jawab idzan ukrimaka. Di situ pada ukrimaka mengandungi jawaban dari apa yang sebelum ukri, apa sebelum idzan, karena kandungan dari kalimat yang idzan ada di dalamnya merupakan balasan dari kandungan kalam yang lainnya. Thumma ma dzakarahu al-musannif min anna al-fasla bil nafya la yamna' idzan min 'amal an-nasbi kal fasli bil qasami huwa alladhi sarraha bihi Ibnu Hisham. Ya, sarraha bihi Ibnu Hisham. Wa in ahmala dzikraha katsirun hatta annaha fatat at-tashil 'ala kathrati jam'ih. Kemudian apa yang disebutkan oleh musannif sahibul matan, yaitu bahwasanya al-fasl pemisah dengan la-nafiyah tidaklah menghalangi idzan dari amalan nasab, sebagaimana pemisah dengan qasam tidak menghalangi dari amalan nasab. Huwallazi sarraha bihi Ibnu Hisham, inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Hisham. Wa in ahmala dzikraha katsirun, meskipun banyak ahli nahwu melalaikan penyebutan ini. Penyebutan apa? Pemisah dengan qasam dan pemisah dengan la, yaitu bahwasanya keduanya tidak menghalangi amalan nasab bagi idzan. Hatta anna fatat, sampai-sampai pembahasan ini ya, penyebutan ini terlewatkan ya, dari kitab at-tashil ala kasrati jam'ih, padahal kitab at-tashil hanya mengumpulkan ya, permasalahan-permasalahan atau pembahasan-pembahasan nahwu, tapi terlewatkan di dalam kitab tersebut pembahasan tentang pemisah dengan qasam dan la. Qala al-Faqih fi syarh al-Qatr wa ghatafar Ibnu Bashad al-fasla bin nida. Kata al-Faqih dalam syarah al-Qatr, punya syarah juga ya al-Faqih ya. Ibnu Bashad membolehkan ya pemisah dengan nida. Seperti tadi, idzan ya Zaid ukrimaka. Wa Ibn Usfur, dan Ibn Usfur membolehkan, memaafkan pemisah dengan dzaraf. Iya. Misalkan idzan fi baiti ukrimak idzan. Wa syibhi, ataupun yang semisal dengan dzaraf. Ini sebagai jar majrur ataupun dzaraf. Wa ila dzalika asyara ba'dhum haitsu qal, kepada ini semua disyaratkan oleh sebagian ahli nahwu di mana dia berkata dan di dalamnya tersebut ya dzikru syurut ats-tsalatsah, tersebut di dalamnya penyebutan tiga syarat yang telah disebutkan oleh musannif. A'mil idzan idza atatka awalan wa suqta fi'lan ba'daha mustaqbalan wa ihdhar idza a'maltaha an tufsala illa bi halafin aw nida'in aw bila wafsil bi dzarfin aw majrurin ala ra'y ibn usfurin ra'isin nubala wa in taji'u bi harfi 'athfin awwala fahsin alwajhayni anna tu'mala anna ta'mala fahsin alwajhayni alla tu'mila. A'mil idzan idza atatka awwala, ini hafal ini penting. Amalkan idzan jika idzan datang di awal jumlah. Wa suqta fi'lan ba'da mustaqbala, dan kau datangkan fi'il setelahnya dengan fi'il yang menunjukkan pada masa yang akan datang. Wahdhar idza a'maltaha an tufsala, hati-hati apabila engkau mengamalkan idza, jangan sampai dipisahkan. ya, ataupun antufsila kalau kepada anak. Jangan, ya, hati-hatilah ketika engkau mengamalkan, jangan kau pisahkan illa bihalafin, kecuali dengan sumpah au nida ataupun nida au bila ataupun dengan la. Wafsil bidzarfin au bimajrurin, dan silakan kau pisahkan antara idzan dengan fi'il mudhari setelahnya dengan dzarf atau jar majrur ala ra'y Ibnu Usfurin, menurut pendapatnya Ibnu Usfur, ra'isin nubala, tokohnya orang-orang yang cerdas. Wa intaji'a ay wa intaji, ini wa intaji ya, in jazima kan, tajimu fi'lain. Wa intaji bi harfi 'athfin awwala, apabila engkau mendatangkan huruf ataf awwala di awal idzan, sebelum idzan, fa ahsanul wajhi an la tu'mila, maka sisi yang terbaik adalah engkau tidak mengamalkannya. Sudah kita lewatkan kan, apabila ada idzan didahului apa, huruf ataf, waw dan fa, boleh dengan rofa yaitu tidak mengamalkan, boleh juga dengan nasab dengan mengamalkan, dan yang paling atau sisi yang paling baik adalah dengan tidak apa, diamalkan. Sudah paham ini? Intaha walakin al-ashah an annahu idza fusila bainaha wa bainal fi'li bighairi al-qasam, atau ila idza fusila, ya kalau fusila dirinci ya, dipisahkan fusila. Walakin al-ashah annahu idza fusila bainaha wa bainal fi'li bighairi al-qasam wa lan-nafiyati fa inna la tansib kama yufidu kalamu fil fawakih. Hanya saja yang lebih sahih bahwasanya apabila dipisahkan antara idzan dengan fi'ilnya dengan pemisah selain qasam dan la an-nafiyah, maka idzan tidak lagi menasubkan sebagaimana faedah ini dihasilkan oleh kalamnya beliau di dalam kitab Al-Fawakih Al-Janiyah Al-Faqih. Wasan yang kedua, min qismai min bentar qismai ya an-nawasib. Yang kedua dari dua bagian yang menasubkan adalah, telah disebutkan sebelumnya bahwasanya penasub ada dua macam. Yang pertama qismun yang dia yansib binafsi, yang kedua qismun yansib biidmari'an ba'daha. Wa tsani min qismai an-nawasib, yang kedua dari macam yang menasubkan adalah, atau sebelum dilanjut, ya udah waktu sudah habis, ada yang mau disampaikan? Ya. Apa? Ya, wasukta fi'lan ba'daha, betul. A'mil. Karena a'mil anta. A'mil idzan idza atatka awalan. Ya, wasukta fi'lan ba'daha mustaqbala. Hah? Iya, antara saya suku. Tadi anda baca apa? Suk kan? Suk juga ya, tadi kan? Saya suku. Yang lain? Ya, dihafalkan bagus. Litanzilia manzilatul adam, karena dia diposisikan pada posisi sesuatu yang tidak ada gitu. Kenapa? Karena dia dilebur dengan fi'il mudhari yang setelahnya ataupun dengan sesuatu yang dinafikan setelahnya menjadi satu bagian. Ya. Kayak seperti kalau ukrima, ini satu bagian. La ukrim ini juga sama. Ya. Seperti satu, cuma yang pertama tadi musbat, yang kedua mansi. Ya, yang lain? Ya, ternyata ya kafan ini agak telat. Insyaallah. Ya, cukup dulu sampai di sini, masih satu muka lagi. Ya, insyaallah kita tunda untuk kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillah, syukurillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.